Mitra bisnis, larangan terhadap minuman beralkohol sedang diajukan menjadi undang-undang di DPR. Dalam RUU Miras tersebut, barang siapa dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol, terancam pidana penjara 2 tahun dan denda 200 juta. Sanksi lebih berat lagi untuk pengedar dan produsen minuman beralkohol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda tentang RUU Miras ini? Kan ada aturan, regulasi yang sudah mengatur kadarnya sekian, boleh jual di mana, kemudian kadarnya sekian, bisa juga. Khususnya untuk Jakarta ini, memang tempat peredaran atau penjualan minuman-minuman beralkohol yang kadar tinggi, itu hanya bisa dilakukan di hotel-hotel berbintang, atau di tempat-tempat hiburan yang memiliki izin menjual dan menyimpan, serta memiliki fasilitas bar, itu yang boleh menjual. Kemudian, kalau itu dijual di tempat-tempat umum, misalnya supermarket, warung-warung kecil, ya itu memang tidak dibenarkan. Saya setuju itu kalau misalnya. Tetapi untuk regulasi yang sudah mengatur tentang perhotelan segala macam, saya kira itu tidak boleh berubah. Karena itu sudah dipikir masak-masak, karena Jakarta sebagai ibu kota negara, kota metropolitan memiliki fasilitas hotel-hotel berbintang untuk kepentingan tamu yang datang ke Jakarta. Ya, bahwa itu konsekuensi logis dari kota metropolitan, Jakarta sebagai ibu kota negara, karena kita menerima tamu dari luar. Kita hari-hari menerima tamu dari luar yang mereka mengkonsumsi minuman ini memang sudah merupakan kebiasaan dan tidak boleh kita hilangkan. Oleh karena itu diatur memang di tempat tertentu, yaitu hanya di hotel dan tempat-tempat hiburan yang diberi izin untuk itu. Nah, kalau memang dilarang sama sekali, saya kira ini keliru besar. Keliru besar. Ini motivasinya apa gitu kan? Jangan karena mereka gagal, atau artinya katakanlah aparatnya gagal mengawasi peredaran obat, kemudian merubah aturan itu, yang pada akhirnya juga akan membuat lebih bermasalah nantinya ya, kepentingan kepariwisataan gitu loh. Memangnya bagaimana Bapak menilai peraturan mengenai minuman beralkohol yang berlaku saat ini? Sudah sangat ideal dan itu sudah berlaku selama ini. Kita ini hanya karena gagal aja, gagal mengawasi itu, karena sehingga ada penjualan-penjualan di luar dari tempat yang disetujui itu. Tapi juga persentasenya nggak banyak, ya, nggak banyak. Yang terjadi kalau kita lihat beberapa di pemberitaan, itu kan di luar Jakarta, yang mereka menjual di warung-warung, kemudian dioplos, ya, atau dicampur dengan minuman lain sehingga berakibat fatal dan bisa membuat orang meninggal. Tapi di Jakarta kasus seperti itu kan nggak ada. Lalu, apa rencana dari pengusaha ke depannya terkait RUU ini, Pak? Saya perlu konfirmasi dulu seperti apa RUU itu. Kedua, kalau memang tujuannya akan menghantam fasilitas pariwisata di Jakarta khususnya, dan di kota-kota besar pada umumnya, ini mau tidak mau kita harus bicara gitu, Pak. Terlalu naif kalau DPR tidak mengundang kita, DPR tidak minta masukan dari kita, kemudian ini membuat sesuatu regulasi yang nyata-nyata bahwa ini berbahaya kepada industri pariwisata kita. Saya khawatir ya, sekali lagi saya khawatir jangan sampai ada keinginan kelompok-kelompok tertentu mempengaruhi ini sehingga ini kebijakan dipukul rata gitu kan. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Saya Wendy Lim.